Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء الحاضرين para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari sebaik-baik pelajaran, sebaik-baik kitab adalah kalamullah, yaitu kitab yang di dalamnya memuat firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan meneruskan kajian tafsir kita. Dan kita telah sampai pada suratul A'la, surat Al-A'la, surat Satifisma. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal A'la, dan sucikan nama Tuhanmu Al-A'la yang maha tinggi. Alladzi khalaqa wa sawwa, Tuhan yang telah menciptakan, fa sawwa, dan telah menyempurnakan. Walladzi qaddara fa hada, Tuhan yang telah menentukan kadar-kadarnya, mentakdirkannya, fa hada, dan memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan rerumputan. Faj'alahu ghutha'an ahwa, dan Allah menjadikan rerumputan tadi mengering dan hitam. Sanukri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Illa masya'Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, Allah akan memberi kemudahan kepadamu wahai Muhammad, lil yusra, menuju memberi taufik kepadamu untuk melakukan ya kemudahan. Fadzkir in nafa'atiz dzikra, berikan peringatan wahai Muhammad, karena sesungguhnya peringatan itu berguna, bermanfaat. Sayadzakaru may yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatanmu. Wa yatajannabu al-ashqa, dan orang-orang yang celaka akan menjauhi peringatanmu. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, di dalam neraka itu dia tidak mati dan tidak pula dia hidup. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, yang telah menyebut mengingat nama Tuhannya. Fa shalla, dan telah melaksanakan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kebanyakan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadha la fi shuhufil ula, yang ini semua, sungguhnya ini semua sudah ada di lembaran-lembaran yang terdahulu. Shuhuf Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran kitabnya Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran kitabnya Nabi Musa. Ini sekedar terjemah dari surat Al-A'la atau Sabbih Isma Rabbikal A'la. Sebelum kita pelajari per ayat, kita pahami dulu tentang surat Al-A'la ini. Innaha makkiyatun, surat Al-A'la ini makkiyah, karena surat atau ayat itu mempunyai dua jenis, ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Makkiyah artinya yang turun sebelum hijrah, kebanyakan turunnya di Mekah. Adapun ayat madaniyah yang turunnya setelah hijrah, yaitu di mana? Di Madinah. Lah, surat Al-A'la ini makkiyah, turun sebelum hijrah, turun ketika Rasulullah di Mekah. Ayatnya ada 19. Turun setelah surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, setelah surat itu turunnya surat Al-A'la. Wa dalilu ala dzalika ma rawahul Bukhari. Dan dalil yang menunjukkan bahwa surat Al-A'la ini makkiyah, turun sebelum hijrah atau turun ketika Rasulullah ada di Mekah, dalilnya adalah awal man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibnu Ummi Maktum faja'ala yaqra'ana aw yuqri'un yuqri'ani na Al-Qur'ana, thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad, thumma ja'a Umar bin Khattab fi 20, thumma ja'a an-nabi fama ra'aytu ahli al-Madinah fariqu bi shay'in farahum bi hatta ra'aytu al-wala'id was-sibyan yaquluna hadha Rasulullah qad ja'a fama ja'a hatta quri'at sabbih isma rabbikal a'la. Jadi begini. Surat Al-A'la sabbih isma ini turun di Mekah. Dalilnya adalah sahabat yang pertama kali datang ke Makkah hijrah siapa? Mus'ab bin Umar. Ketika Mus'ab bin Umar datang, Mus'ab ini membaca. Mus'ab datang, Ibnu Ummi Maktum datang, Ammar datang, Bilal datang, Sa'ad datang. Ketika mereka datang, ya, para sahabat Ansor ini tidak pernah gembira melebihi gembiranya ketika melihat para sahabat datang ke kota Madinah. Dan mereka membaca, ya, para sahabat ini yang baru-baru datang ini membaca surat Subhanah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Berarti Sabbih Isma Rabbikal A'la turunnya di Madinah apa? Sudah dari Mekah. Sudah dari Mekah. Dengan dalil para sahabat yang awal-awal hijrah, mereka sudah membaca. Dan awal hijrah itu sebelum Rasulullah hijrah ke Mekah, itu Rasulullah babat alas dulu. Siapa yang diutus? Jadi Rasulullah kan hijrah Ya, ada dua kali hijrah ya para sahabat. Pertama hijrah ke Habasyah. Yang kedua Rasulullah hijrah ke Al-Madinah. Lah, sebelum Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah itu ada satu sahabat yang diutus ke Madinah untuk babat alat. Oh, babat alat ya. Yang mempersiapkan siapa itu? Mus'ab bin Umair. Itu yang pertama itu. Jadi Mus'ab bin Umarnya ini orangnya rupawan. Mus'ab bin Umar ini orangnya ganteng. Makanya ketika perang Uhud, silakan agak maju, banyak yang di luar pun dapat tempat, ini masih longgar. Yang di depan pintu silakan agak maju, biar saudara kita yang baru datang dapat tempat. Jadi saya ulangi, sahabat sebelum terjadinya hijrah itu Rasulullah mengirim seorang sahabat Nabi untuk hijrah ke Madinah. Bukan untuk hijrah, untuk menyiapkan. Yang diutus ini siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dulu ketika jahiliyah dia ini orang kaya raya. Keluarganya keluarga bangsawan. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat tidaklah berkumpul cewek-cewek Makkah, wanita-wanita Makkah kecuali pasti di dalamnya mereka membicarakan ketampannya Mus'ab bin Umair. Kaya tampan. Mus'ab bin Umair ini kalau jalan itu wanginya sudah kecium. Karena mahal minyak wanginya. Ketika dia masuk Islam, maka dia dipenjara sama keluarga besarnya. Bangsawan. Karena dianggap memalukan keluarga. Karena yang ikut Nabi Muhammad itu orang-orang lemah. Bilal, budak, Ammar bin Yasir, budak, Abdul bin Mas'ud, orang-orang lemah-lemah yang ikut Nabi. Maka ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, terpukul keluarga besar. Di ultimatum sama ibundanya, kamu enggak boleh lagi ketemu Muhammad. Nanti kamu akan hidup sama orang-orang pinggiran itu. Tidak boleh, karena ini bangsawan. Tapi Mus'ab bin Umair kebangsawanannya terkalahkan oleh keimanannya. Maka beliau datang ke Nabi, mendengarkan hadisnya Nabi. Terus seperti itu, mari ketahuan ibunya. Akhirnya dikurung, di penjara. Tidak boleh keluar. Karena dianggap aibnya keluarga. Sampai datang perintah dari Nabi hijrah. Kemana? Ke Habasyah. Habasyah dulu. Habasyah itu mana? Afrika. Ethiopia. Nyebrang Laut Merah. Ketika Mus'ab bin Umair mendengar bahwa Rasulullah menginstruksikan hijrah. Maka dia menjebol pintu. Apa? Penjara keluarganya. Dia lari sampai ke negeri Afrika. Dia tinggalkan kemewahan dunia. Dia tinggalkan hidup nyaman, enak, makan enak, tidur enak. Ditinggalkan semua. Orangnya rupawan, ganteng. Datang ke Habasyah, kalau sekarang Ethiopia, negeri Afrika. Makanannya beda. Ya, sosio masyarakatnya beda. Kebudayaannya beda. Hidup dalam kerasingan di sana. Karena melaksanakan perintah Nabi. Sampai masa selesai dari hijrah pulang. Mus'ab bin Umair ini pulang ke Madinah, ketemu Nabi. Rasulullah melihat Mus'ab ini sedih. Kenapa kok sedih? Karena dulu Rasulullah melihat tidak ada wanita yang lebih gagah, lebih ganteng daripada Mus'ab bin Umair. Tapi ketika pulang dari Habasyah itu badannya lusuh, kurus, tidak terawat. Maka dikatakan dalam riwayat orang ini telah meninggalkan dunianya. Ya, hidup seperti ini karena hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu Rasulullah memerintahkan Mus'ab bin Umair setelah pulang ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mus'ab bin Umair yang ngantuk segera wudu aja ya. Jangan lihat di sana karena saya lihat di sana itu belum tentu di sana orangnya. Bisa jadi di sana. Yang ngantuk segera berwudu ya, karena kalau ngantuk terus anda wudu itu termasuk pahala berjihad ya, masyarakat ragu. atau izin saya berdiri mendengarkan apa? Jadi hilangkan rasa ngantuk itu ya, segera wudu kalau yang ngantuk. Karena baru beberapa menit saya ngasih materi sama tidak gini. Ya, jadi kan saya nggak bisa konsentrasi kalau ya. Segera ambil wudu ya. Sampai mana tadi? Ya kan terganggu kan? Sampai mana tadi? Ah, nah ini ceritanya nih. Mus'ab bin Umar diutus kemana? Ke Madinah. Ini di Madinah ini orang kafir didatangi sama Mus'ab bin Umar. Dan Rasulullah tidak pernah menyuruh seseorang sebagai delegasi kecuali orangnya tampan, rupawan dan pintar ngomong. Salah satunya Mus'ab bin Umar. Orang yang ganteng, pintar diplomasi. Nah kebetulan pada waktu itu ini kejadian setelah Baiatul Aqabah yang pertama kalau katakan. Jadi ada satu sampai ada beberapa orang Madinah yang sudah masuk Islam. Cuma 6 orang atau 10 orang baru masuk Islam. Maka diutus nih Mus'ab bin Umar babat Allah di sana. Sebelum hijrah kan harus dipastikan bahwa penduduk yang akan didatangi menerima kedatangannya Nabi. Betul? Mus'ab yang itu karena orangnya rupawan, ganteng, ngomongnya enak. Mus'ab bin berangkat. Gantian sama seorang namanya gak ada di sini ya, As'ad bin Zuroroh. As'ad bin Zuroroh ini orang Muslim termasuk penduduk Madinah yang pertama kali masuk Islam. As'ad bin Zuroroh ditampung sama As'ad bin Zuroroh. Terus Mus'ab ini berdakwah. Gitu lah, berdakwah, mendakwakan Islam. Datang dua orang. Dua orang ini siapa? Usaid bin Khudair sama Sa'ad bin Mu'ad. Dua orang ini ketua sukunya Ansor. Maka As'ad bin Zuroroh berkata kepada siapa? Mus'ab bin Mus'ab, lihat dua orang itu. Yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'ad, dia itu masih keluarga aku. Yang satunya Usaid bin Khudair. Dua orang ini kalau masuk Islam, suku yang ada di belakangnya akan masuk Islam. Kalau dua orang ini masuk Islam, maka pintu-pintu di rumah kota Madinah akan masuk Islam. Nah, dua orang tadi itu, Usaid bin Khudair sama siapa? Sa'ad bin Mu'ad ini marah, masih kafir pada waktu itu. Marah karena mendengar ada orang membawa ajaran baru, membujuk-bujukkan orang, mengelabui orang untuk meninggalkan agamanya. Marah ini. Tapi Sa'ad bin Mu'ad melihat di situ ada As'ad bin Zuroroh. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ngomong sama Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair, kamu aja yang ngomong. Saya enggak enak sama As'ad bin Zuroroh. Karena dia itu masih anak pamanku, anak bibiku. Kamu aja. Maka Usaid datang. Usaid bin Khudair datang menemui Mus'ab bin Umair. Wahai orang asing, kau orang Makkah, kenapa kau kesini? Kenapa kau menyalah-nyalahkan agama kami? Mengapa engkau mengajak kami ke agama yang baru? Kalau tidak kau tinggalkan agama ini, aku bunuh kamu. Kalau tidak kau tinggalkan dakwah ini, aku akan bunuh kamu. Dan pergilah ke kampung halamanmu. Pergilah ke Mekah. Jangan mengotori pikirannya anak-anakmu dari kota Madinah. Itu selalu. Dari zaman dulu sampai sekarang, dakwah tauhid akan berulang seperti itu. Akan dimusuhi itu selalu. Dipersekusi itu selalu. Sudah tabiatnya dakwah tauhid ini. Kalau kau enggak pulang, akan merasakan pedang ini. Wah, Usaid bin Khudair jadi pendekar. Nanti ketika masuk Islam pendekar Usaid bin Khudair, termasuk walinya Allah. Ya. Kata Mus'ab ini bukan orang bodoh, pintar ngomong enak. Wahai tuan, sabarlah dulu. Tak usah gagal. Silakan dengarkan omongan saya. Kalau Anda setuju, alhamdulillah. Kalau enggak setuju, saya siap angkat kaki dari negeri ini. Duduklah. Ustaz bin Khudair, ya siap. Silakan kau bicara. Dijelaskan Islam. Dibacakan Al-Quran. Dibacakan tentang keindahan Islam. Dibacakan Al-Quran. Lah mungkin bisa jadi ayat yang dibaca ini, wallahu a'lam, bisa jadi termasuk surat apa ini? Al-A'la. Sehingga orang-orang ini menganggap bahwa surat Al-A'la ini turunnya di mana? Maka karena Mus'ab bin Umar sudah membawakan ayat ini. Paham maksudnya ya? Nah itu maksudnya. Didengarkan saat As'ad bin Zuroroh keindahan Islam, menyeru menyembah hanya kepada Tuhan, menyambung silaturahim, kemudian berbakti pada orang tua. Dan itu enggak ada di ajaran jahiliyah. Maka As'ad bin Zuroroh angka indahnya apa yang akan membawa ini? Bagaimana aku harus masuk Islam kepada agamamu ini? ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung saja Usaid bin Khudair, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dia pulang, ketemu sama siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Bagaimana Usaid bin Khudair? Apa kejadiannya? Kamu harus ke sana. Kenapa? Karena sepupumu itu namanya siapa? As'ad bin Zurarah itu khawatir-khawatir akan dikeroyok sama penghuni Mekah, penghuni apa? Madinah, karena menyebarkan agama baru. Kalau kamu enggak tolong, bisa dibunuh di sana itu. Lebih baik kamu yang menghukum daripada orang lain. Maka datang ke sana. Datanglah siapa? As'ad bin Mu'ad. Nyampe di tempat, As'ad bin Mu'ad melihat As'ad bin Zurarah khair-khair aja, enggak ada masalah. Akhirnya As'ad bin Mu'ad ini tahu, oh, sudah masuk Islam Usaid bin Khudair ini. Saya dicepat saja supaya saya di sini. Paham saja ya? Dari kejauhan, As'ad bin Zurarah ngomong sama siapa? Mustahil. Kalau sampai orang satu ini masuk Islam, rata Madinah masuk Islam semua. Datang As'ad bin Mu'ad. As'ad bin Mu'ad ini mahkotanya sahabat. Ya, aku tanya luar biasa kalau saya ceritakan. Cuma ini perjalanannya masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wahai orang asing, kau perlu pulang ke negerimu atau kamu saya bunuh. Dan kau, wahai saudaraku, kau ini anak bibiku. Kalaulah bukan karena kekerabatan di antara kita ini, saya bunuh kamu. Paham saya? Karena membawa ideologi baru itu aib pada zaman itu. Paham ya? Wahai Mu'ad, duduklah. Kata Mus'ab bin Umar. Kalau kau setuju, alhamdulillah, kalau kau setuju, saya akan pulang kampung. Tidak akan ngomong lagi di negerimu. Terangkan Islam, dibaca Al-Quran, langsung ke Islam. Sa'ad bin Mu'ad. Dan Rasulullah tidak melupakan Sa'ad bin Mu'ad. Punya kisah-kisah yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Atau buka sendirilah Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam dia. Langsung dia pergi ke kampungnya. Wahai kaumku, demi Allah, bagaimana posisiku di antara kalian? Kau adalah pemimpin kami, orang mulia kami. Kau adalah orang yang kami jadikan panutan. Kalau begitu mulai detik ini, aku haramkan kalian semuanya berbicara sama aku sampai kalian harus masuk Islam. Langsung seketika itu juga masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidaklah pintu rumah di kota Madinah kecuali dimasuki oleh Islam. Karena siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad. Nah, setelah itu ketika sudah siap dia apa? Hijroi. Baru Rasulullah memerintahkan kepada siapa? Para sahabat yang di Mekah untuk berangsur-angsur hijrah ke mana? Itu sejarahnya. Nah, tapi di sini kan belajar tafsir, tidak sampai sedetail itu. Itu gratis ya saya. Tambah ilmu. Nah, jadi itu keutamaan Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ini wafatnya kapan? Wafatnya ketika perang Uhud. Perang Uhud ini perang genting, perang yang Rasulullah dikabarkan wafat. Mengapa Rasulullah dikatakan wafat? Karena Mus'ab bin Umar terbunuh. Orang kafir ada yang tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Melihat Mus'ab bin Umar terbunuh. Dan Mus'ab ini wajahnya mirip Nabi. Ganteng. Dikira Rasulullah wafat. Setelah orang kafir ini berhasil membunuh Mus'ab. Maka dia berteriak, mata Muhammad. Muhammad telah mati. Muhammad telah mati. Akhirnya tentara Islam jom mentalnya. Padahal yang terbunuh siapa? Mus'ab. Karena mirip bacanya dengan Nabi karena rupawan Mus'ab. Itu keutamaan Mus'ab. Lah, Mus'ab bin Umar ini ketika datang ke kota Madinah, di antara ayat-ayat yang dibaca pertama kali adalah surat Al-A'la, surat yang akan kita pelajari ini. Ini menunjukkan bahwa surat Al-A'la ini sudah turun duluan di mana? Di Mekah. Itu maksudnya. Kemudian حدثنا إسرائيل عن سويل عن أبي فاخطة عن أبي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة. Rasulullah sangat mencintai surat Sabih Isma. Ya Sabih Isma Rabbikal A'la. Ini surat yang disenangi Nabi. Suatu ketika Rasulullah pernah diadui Mu'ad bin Jabal. Sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Jadi Mu'ad bin Jabal ini pernah ngimami sholat pakai bacaan yang sangat panjang. Masih ingat kisahnya kan? Kemudian ada sebagian di antara jamaahnya yang keluar. Memisahkan diri dari apa? Jamaah. Maka Mus'ab bin maka Mu'ad bin Jabal marah dan mengatakan, kalian termasuk orang munafik. Terus lapor ke Nabi, ada orang munafik yang ikut sholat aku keluar. Dan itu menunjukkan bahwa ciri orang munafik pada zaman itu adalah meninggalkan sholat jamaah. Paham maksudnya? Ciri orang munafik di zaman Nabi tidak sholat jamaah. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Cirinya orang munafik itu kalau sholat malam. Kalau antum-antum dengarkan azan kok malas ke masjid, kita harus tujuh diri kita bahwa ada sifat kemunafikan dalam diri. Ya. Ja'a arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang laki-laki buta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku laki-laki buta, walaysa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Aku laki-laki buta dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Maka berikan rukhsah agar aku boleh salat di rumah ya Rasulullah. Rukhsah. Ya sudah, enggak apa-apa kamu salat di rumah. Falamma walla, ketika orang ini mau kembali pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Sebentar, hal tasma'u nida'a bis shalah, apakah kamu mendengarkan bacaan azan untuk sholat, suara azan untuk sholat? Naam ya Rasulullah, saya buta, tapi saya masih bisa dengarkan suara azan. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau gitu datangilah panggilan azan tersebut. Ini orang buta, enggak ada yang nuntun. Pertanyaannya, ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa sholat berjamaah itu wajib. Nah, pertanyaan saya, mana di hadis ini yang menunjukkan sholat itu wajib? Orang itu minta ke Nabi solusi. Orang ini datang ke Nabi minta rukhsah. Sekiranya sholat itu boleh di rumah, sholat jamaah, laki-laki. Sekiranya boleh di rumah, ngapain laki-laki ini minta rukhsah? Apa maksudnya? Ngapain minta keringanan, namun dia sudah buta, gak bisa melihat, gak ada yang menuntut ya Rasulullah, tolong berikan saya rukhsah. Kalau sekiranya sholat jamaah pada waktu itu, ya, tidak dilakukan para sahabat, ngapain dia minta rukhsah? Ketika dia minta rukhsah, artinya apa? Pada zaman itu para sahabat sholatnya di mana? Di mana? Padahal buta. Nah, singkat kata, orang ini misalkan jamaah dari Mu'ad bin Jabal lapor ke Nabi, mereka ini orang munafik memisahkan jamaahku ya Rasulullah. Panggil orang itu dipanggil, kenapa kamu meninggalkan jamaahnya Mu'ad? Ya Rasulullah, Mu'ad ini kalau ngimami panjang, dan kami gak kuat ya Rasulullah. Bukan munafik ya, tapi gak kuat ya Rasulullah. Maka Rasulullah berbalik ke arah Mu'ad dan mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad, apa kau membuat fitnah bagi agama ini wahai Mu'ad? Batalah. Nah ini asal usulnya. Badalah sabbih isma rabbikal a'la. Itu standarnya sholat isya. Jangan kok sholat isya pakai amma yatasa'alu atau pakai wan nazi'ah, terlalu panjang. Sabbih isma seperti ini, waktu itu gitu. Kul wallahi ini apa-apa juga. Jadi setelah itu Rasulullah mengatakan, "Hala sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la?" Kenapa engkau enggak pakai sabbih isma rabbikal a'la? Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Itu menunjukkan sabbih isma rabbikal a'la termasuk surat yang sering-sering dibaca oleh Rasulullah. Ya. Kapan saja Rasulullah membaca sabbih isma? Ketika salat Jumat. Betul? Sabbih isma rabbikal a'la dengan apa? Hal ataka hadithul wasiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika solat witir. Sabbih isma qul ya ayyuhal kafirun qul wallah. Yang ketiga, ketika solat solat id. Betul tak? Solat id itu witir itu lakukan. Yang nomor empat apa? Asalnya ini solat isya. Rasulullah memberi nasihat kepada siapa? Mu'ad bin Jabal untuk memakai surat yang seukuran sabbih isma rabbikal a'la. Terus selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini sudah disebutkan ya, Jumat ini yang saya sampaikan tadi adalah ringkasannya ya. Jadi salat apa tadi? Salat Jumat, salat witir, terus sholat idai dan sholat isya Rasulullah memerintahkan baca. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu kata kerja, kata perintah. Artinya bertasbihlah. Sucikanlah. Isma rabbika, nama Tuhanmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Berarti kita disuruh apa ini? Ayat pertama ini. Disuruh apa? Mensucikan Allah. Mensucikan maksudnya apa? Bertasbih. Makanya dalam sebuah riwayat di kitab sampai disebutkan di situ, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Abu Dawud, lamma nazalat sabbihisma rabbikal fasabbih bismi rabbikal adzim. Kemudian turun ayat, fasabbih bismi rabbikal adzim. Qala lana Rasul berkata kepada kami, jadikan bacaan ini ketika ruku. Makanya ketika ruku kita bacanya apa? Subhana rabbiyal adzim. Kan gitu kan? Itu ketika turun firman Allah, di sini enggak dicantumkan surat apa, kalau di tempat terjemahan mungkin dicantumkan. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Dan bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Ketika turun ayat ini, Rasul berkata kepada para sahabat, bacalah subhana rabbiyal adzim ketika ruku berdasarkan perintah surat ini. Enggak di sini, di kitab aslinya enggak dicantumkan. Yang bawa terjemahan dicantumkan enggak? Al-Waqi'ah. Mohon maaf, Al-Waqi'ah surat ayat 74 dan 96. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Perhatikan fasabbih, bertasbihlah bismi rabbikal adzim dengan nama Allah yang maha agung. Kan cocok bacaannya dengan ketika apa kita? Ruku. Subhana rabbiyal adzim. Perintah ini setelah turun surat Al-Waqi'ah ayat itu tadi. Paham sampai sini? Lah, ketika turun lagi ayat yang berbunyi sabbihisma rabbikal a'la. Dan bertasbihlah, sucikanlah nama Allah yang maha tinggi. Kata Nabi, jadikan ini dalam sujud-sujud kalian. Kan sama kan? Subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Allah yang maha tinggi. Kenapa pembaca ini? Karena turun ayat. Apa ayat itu? Sabbihisma rabbikal a'la. Perintah apa ini? Bertasbihlah dengan nama Allah yang maha tinggi. Ini ditaruh di sujud. Adapun surat yang pertama tadi ditaruh di mana? Ruku. Paham? Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani. Tetapi dikuatkan dengan hadis berikutnya. Ya. Qala Imam Ahmad berkata dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza qara'a Rasulullah, kalau membaca sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi," maka langsung disaut sama Nabi, "Subhana rabbiyal a'la." Paham maksudnya? Paham enggak maksudnya? Contoh ya, saya sekarang misalnya buka mushaf Al-Qur'an. Terus saya baca Sabbihisma rabbikal a'la. Saya mau tanya, ini perintah apa enggak? Perintah apa enggak? Sabbih, bertasbihlah, sucikanlah nama Allah yang maha tinggi. Rasulullah setelah baca ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah berhenti dan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Mengapa? Karena diperintah. Paham maksudnya? Nah, jadi kana idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Rasulullah itu kalau setelah baca sabbihisma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la, langsung dipraktekkan gitu loh maksudnya Nabi. Yang hadis ini sahih, kalau yang ini diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud. Ya, diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud. Jadi kalau antum baca misalnya mushaf, misalnya baca Al-Qur'an ya, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Paham enggak maksudnya? Karena kita diamalkan tadi diperintahkan. Ya. Kalau dalam salat, wallahu a'lam. Enggak ya salat ya, baca aja. Baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa, terus. Ayat pertama ini memerintahkan kita untuk mensucikan Allah. Allah Maha Suci artinya apa? Allah terhindar dari sifat kurang. Allah terhindar dari aib. Ayat pertama ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu ada di atas. Jangan percaya sama ustaz yang mengatakan Allah itu enggak. Allah itu enggak di atas, Allah itu enggak di bawah, Allah itu enggak di mana-mana. Atau Allah itu di mana-mana? Bingung mereka itu. Allah sendiri mengatakan apa? Bertasbihlah, sucikanlah Allah yang Maha Tinggi. Jelas loh ayat tentang ketinggian Allah itu. Yang sekarang banyak yang lagi ngetrend di YouTube, ustaz yang enggak tahu semuanya, enggak usah saya sebutkan namanya. Dan banyak teman-teman yang ngaji sama dia, enggak jelas akidahnya. Ya, mengatakan Allah itu tidak di atas. Jelas loh, subhanallah. Saya katakan, perhatikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an dari sisi kami di malam Lailatul Qadar. Yang namanya turun itu dari bawah ke atas, ke bawah. Ke bawah. Ini loh menunjukkan kalau Allah itu ada di mana? Di atas. Panjenengan kalau sujud, apa yang sampean baca? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Terus fitronya sampean. Wong sing gak kenal agama belas, gak pernah ngaji. Selama ada keyakinan Tuhan, ketuhanan. Hatinya mengakui Allah gimana? Makanya sampean kalau berdoa kan dengan sendirinya sampean merasa bahwa ada zat yang melihat sampean di atas, ya kan? Itu fitrah. Makanya kalau kita doa disuruh angkat tangan seperti ini. Karena Allah di atas. Kalau Allah di bawah masa doanya gitu. Di samping. Satu lagi gitu. Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy mana di atas? Ya sudah kita imani, kok bingung amat sih? Oh jelas ayatnya. Allah bersemayam di atas arsy. Mau kita apa kan ayat jelas. Zalikal kitabu la. Ini ayat Al-Quran jelas, gak ada keraguan. Allah sendiri yang mengatakan zalikal kitabu la. Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahman alal arsyis. Jadi ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita Allah ada di atas. Jangan percaya kalau Allah ada di mana-mana. Nah, tapi Allah kan mengatakan begini ustaz. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama kan berarti bersama ustaz. Paham maksudnya? Bersama dalam bahasa Arab itu tidak mesti ilsok. Tidak mesti apa? Gandeng. Seperti orang Arab mengatakan. Sirna fil layli wal qamaru ma'ana. Kami berjalan di malam hari di padang pasir. Sedangkan rembulan bersama kami. Itu kata yang diakui dalam sejarah. Dari segi bahasa pun paham. Jadi yang dimaksud ma'a bersama ini tidak harus apa? Tidak harus ketemu. Seperti perkataan orang Arab tadi itu. Sirna fil lail, kita berjalan di malam hari sedangkan rembulan bersama kami. Bersama berarti tidak harus apa? Menyatu. Ya. Ini ayat yang pertama. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa maksudnya adalah khalaqal khaliqah, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya Allah yang menciptakan semua ciptaan. Makanya manusia enggak boleh namanya khaliq. Yang boleh Abdul Khaliq. Kalau khaliq tok enggak pakai Abdul, jangan. Ada yang namanya khaliq juga. Kahina kasih Abdul, ya Abdul. Karena enggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, ya. Kemudian wasawwa kullu makhluqin fi ahsanil hayat, kemudian Allah menyempurnakan setiap yang diciptakannya. Jadi tidak ada produknya Allah yang produk gagal, itu tidak. Semua produknya Allah itu baik dengan hikmah yang terkandung dalamnya, ya. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah yang menyempurnakan. Ini juga dalil bantahan bahwa bantahan terhadap teori Darwinisme. Teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari apa? Dari kera. Dari kera sama dari kera ya. Maka ini adalah bantahan yang kelak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menciptakan manusia dan apa? Menyempurnakannya. Sawarnya apa di situ? Menyempurnakan. Iya, ya, betul. Dan menyempurnakan. Antum saya sarankan besok bawa mushaf Al-Qur'an. Kalau enggak bawa tafsir Ibnu Katsir enggak apa-apa. Baca apa? Bawa Quran saja sama terjemahan. Itu dicoret-coret enggak apa-apa. Bisa ya, bisa ya. Atau Qurannya saja enggak apa-apa. Enggak pakai terjemahan enggak apa-apa, nanti dicoret-coret enggak apa-apa. Boleh enggak usah mushaf Al-Qur'an dicoret? Boleh. Untuk belajar. Sehingga nanti suatu saat teman baca lagi, oh saya paham ini maksudnya ini, dulu waktu diterangkan. Jangan ditulis di buku, hilang. Tapi sekacung gak apa-apa. Tapi sering saya sampaikan, ya, bahwa mushaf Al-Quran, gak apa-apa. Nanti dicoret-coret, dikasih di pinggirnya, dikasih tulisan, maksudnya ini. Sehingga nanti suatu saat, ini kan yang kita pelajarkan surat-surat pendek, Pak. Dari Qul Huwallah dulu kan, sampai sebegini. Karena ini kan biasa kita baca ketika apa? Sholat gitu. Sehingga kita tahu maknanya ini apa. Yang saya sarankan, besok antum bawa mushaf Al-Quran. Boleh yang mushaf mahal, boleh yang mushaf tidak begitu mahal. Yang penting ada. Supaya panjenengan bisa ngikuti. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang telah menciptakan dan Allah yang telah menyempurnakan. Walladzi qaddara, dan Allah telah mentakdirkan. Alladzi walladzi qaddara fahaja, maksudnya adalah kata Imam Mujahid tabi'in, maksudnya adalah hajal insana lisaqawa wassa'ada, manusia ini apa setelah mentakdirkan, menciptakan sesuai dengan kadar-kadarnya, Allah memberi hidayah, memberi petunjuk bagi manusia untuk jalan kerusakan, jalan kebinasaan atau jalan petunjuk, dikasih dua jalan. Dan setelah diciptakan, disempurnakan, terus dikasih dua jalan. Ini yang bagus ini, yang jelek ini. Ini menurut Imam siapa tadi? Imam Mujahid. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Jadi sebelum 50 ribu tahun, sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi, itu Allah mentakdirkan dulu. Dan dalam riwayat dikatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah apa? Al-Qalam. Apa Al-Qalam itu? Pena. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Maza uktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadir kulla syai, tulislah takdir semua yang ada di jagat raya. Jadi pertama kali Allah menciptakan apa tadi? Pena. Setelah diciptakan Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Kemudian pena berkata, "Maza aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadir kulla syai, tulislah takdir semua yang ada di jagat raya." Matinya sampai yang apa sudah ada semua catatannya di situ. Ya. Itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sekarang aja Masehi baru berapa? Tahun Masehi baru berapa? 2017. Itu sejak zamannya Nabi Isa. Dianggap kan, klaimnya kan seperti itu. Sejak zamannya Nabi sampai sekarang. Baru 2000 tahun. Ini Allah mencipta, mentakdirkan takdir semuanya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah itu ada di atas air. Yang bawa kitab ada di kitab. Arsy-Nya Allah itu di atas. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, Allah lah yang telah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Mar'a kalau di tempat di mushaf diterjemahkan rerumputan, ya. Betul ya? Kalau tafsirannya tidak hanya rerumputan, tafsirannya saya bacakan. Ini min jami'i sunufil ma'sufu sunufil nabata. Allah lah yang telah menumbuhkan semua jenis tumbuhan, wazuru dan tanaman. Ya, baik itu yang memiliki batang maupun yang tidak memiliki batang. Yang memiliki batang seperti itu, seperti kelapa, mangga itu punya batang. Dan ada yang enggak punya batang seperti rambat-rambat yang merambat itu. Itu semuanya Allah yang telah mengeluarkan. Mengapa Allah menyampaikan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kalau Allah kuasa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, berarti Allah juga kuasa untuk menumbuhkan kalian nanti ketika hari kiamat. Itu maksudnya. Faja'alahu husaan ahwa. Dan Allah lah yang telah menjadikan tumbuhan-tumbuhan tadi husaan ahwa, kering dan menghitam. Hasyiman mutaghayyiran, kering menghitam berubah warnanya, kata Abdul bin Abbas. Gitu ya. Ya, diterangkan di sini ai akhdar ila sawad fa'al huta an ba'da dhalik. Artinya Allah jadikan tumbuhan-tumbuhan yang hijau royo-royo tadi itu berubah menjadi hitam mengering. Ini yang dimaksudnya. Kemudian setelah itu sanukri'uka fala tansa. Aku akan bacakan untukmu Muhammad Al-Qur'an fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Jadi Allah membacakan Al-Qur'an kepada siapa? Nabi Muhammad. Membacakan Al-Qur'an. Siapa yang bisa mendefinisikan Al-Qur'an? Apa sih Al-Qur'an? Yang bisa, ya berarti bisa dia. Firman-firman apa definisi Al-Qur'an? Firman Allah yang diturunkan. Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mahtumu bi suratin Nas al-muta'abbadu bi tilawatihi. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dimulai surat Al-Fatihah, ditutup surat An-Nas, diberi pahala bagi siapa yang membacanya. Itu ada definisi dari Al-Qur'an. Sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Fala tansa, kamu tidak lupa. Illa masyaallah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti masih mungkin enggak Rasulullah lupa? Masih mungkin enggak Rasulullah lupa? Tolong dijawab. Kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dan kamu tidak lupa kecuali yang Allah kehendaki. Paham maksudnya? Berarti mungkin enggak Rasulullah lupa? Mungkin Rasulullah pernah membaca ayat, pernah ada kesulitan, kemudian diingatkan para sahabat. Dan Rasulullah pernah sholat, itu menunjukkan Rasulullah juga lupa gitu loh, manusia. Makanya Rasulullah itu kan titelnya dua, abduhu wa rasuluh. Abduhu maksudnya harus ini, abduhu wa rasuluh. Apa maksudnya abduhu wa rasuluh? Abduhu berarti Nabi Muhammad ini masih manusia. Aduh, berarti makan, berarti tidur, berarti lupa, berarti ingat, berarti punya nafsu. Makanya abduh. Paham ya? Setelah itu titel yang kedua apa? Warasulu. Rasul artinya manusia, tapi mendapatkan apa? Wahyu dari langit. Rasulullah pernah sholat asar 2 rakaat. 2 rakaat salam, padahal gak safar. Padahal tidak dalam kondisi hujan deras. Gak safar, gak apa. 2 rakaat. Rasulullah pulang dipanggil sama seorang laki-laki namanya Zulyadain. Beliau dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda mengqasar sholat atau memang sholat asar boleh dua rakaat? Yang benar kamu ngomong ini. Kata Rasulullah, benar nggak omonganmu ini? Terus ada sahabat yang lain yang menyaksikan, iya ya Rasulullah, panjenengan tadi sholat berapa? Dua rakaat. Padahal nggak sabar. Akhirnya Rasulullah kalau gitu balik, sholat dua rakaat lagi. Sholat dua rakaat lagi, terus terakhir ditutup apa? Sujud sahwi. Mengapa kok seperti ini? Allah ingin menampakkan ke sahabat bahwa Rasulullah itu abduhu. Abdanya artinya bisa apa? Bisa lupa. Makanya diberikan salukri ukafalatan, saya bacakan kepadamu dan kamu tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Berarti mungkin Rasulullah itu apa? Lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Berarti ilmunya Allah ini luas. Apa yang kau sembunyikan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang apa yang terucap di lisan dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati, itu maksudnya. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra. Apa artinya? Kami mudahkan untukmu Muhammad untuk melakukan amal kebaikan. Kami beri taufik kepada Muhammad supaya kamu melakukan amal kebaikan. Jadi di sini nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah. Ya, salah satu pujiannya adalah nuyassiruka lil yusra. Kami beri taufik, kami beri kemudahan agar engkau melakukan amal kebaikan wahai Muhammad. Fadzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad. Inna fa'atir zikra, karena peringatan itu berguna dan bermanfaat. Fadzakir itu artinya mengingatkan. Makanya tugasnya Nabi itu apa? Mengingatkan. Namanya mengingatkan itu sebelumnya sudah ada ilmu apa belum? Tolong dijawab. Tugasnya Nabi itu kan fadzakir, ingatkan. Fadzakir artinya apa? Di artinya kan apa? Fadzakir dan maka berilah peringatan. Ya. Kalau dalam bahasa dzakara yudzakkaru, kalau zikir artinya mengingat. Kalau dzakara membuat ingat artinya mengingatkan. Kalau mengingatkan artinya sebelumnya ada ilmu apa enggak? Ada ilmu. Karena sebelumnya ada syariat Nabi Ibrahim. Itu tugasnya utan fadzakir. Bukan nambah ilmu, tapi mengingatkan saja. Fadzakir inna fa'ati dzikra, berikan peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Syekh bin Bas punya kajian Fathul Bari. Salah satu dosen saya meriwayatkan ke saya. Beliau muridnya Syekh bin Bas. Kita ini di Riyadh ada profesor, ada doktor. Duduk di majelisnya Syekh siapa tadi? Syekh bin Bas. Kemudian ada koreknya. Syekh bin Bas kan buta. Ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Syekh bin Bas buta, gak bisa baca, gak kelihatan kok. Tapi apal banyak hadis, ribuan hadis, paham dengan sanadnya beliau. Maka Syekh bin Bas mengatakan kepada murid, kepada koriknya, antum kalau umroh, antum di Madinah, antum lihat di situ kan ada majlis-majlisnya Syekh. Yang pernah umroh saya tahu. Di situ ada majlis-majlisnya Syekh. Ada Syekh Ibrahim Ruhaili, ada Syekh Sulaiman Ruhaili, ada macam-macam di sana kan. Itu ada syekhnya, ada koreknya. Tahu koreknya ya? Baca kitab Arab tapi bukan bahasa Indonesia. Ya, kalau koreknya bahasa Indonesia baca sendiri aja. Bahasa Arab, terus syekhnya diam gini. Ngomong. Setelah itu baru di kelas. Lah, Syekh bin Bas ini, kata guru kami tadi. Ya, kita punya guru, muridnya Syekh bin Bas. Semua hadir, profesor, doktor, orang-orang yang sudah punya gelar akademik tinggi ini duduk di majelis Syekh bin Bas. Wah, Syekh bin Bas ini orang yang buta. Terus koreknya disuruh, ikra, baca lah. Dibaca. Baca sampai ada 5 menit. 5 menit baca, banyak baca. Kip, sebentar, diam dulu, dijelaskan. Dijelaskannya, membacanya itu, membacanya mungkin 1 menit, jelaskannya mungkin cuma 10 detik. Istana, lanjutkan. Baca lagi panjang. Kata guru saya tadi, kita ini profesor doktor. Kita ini orang dokter-dokter ngaji duduk di seminar cuma dengar bahasa dua. Jadi kita ini merasa apa manfaatnya kayak gini-gini? Toh kita di rumah bisa apa? Baca sendiri. Kata Syekh tadi itu, wallahi demi Allah, setelah Syekh bin Bas wafat, baru kita tahu makna dari kalimat innamal ilmu al-muroja'ah. Sesungguhnya ilmu adalah pengulangan. Ilmu adalah mengulangi. Ketika Syekh bin Bas gak ada, baru merasa. Siapa yang baca sempat lebari di rumahnya? Innamal ilmu al-muroja'ah. Ilmu itu hanya untuk apa? Diingatkan. Nabi saja tugasnya apa tadi? Fadzakir, berikan apa? Peringatan. Jadi antum jangan bosan-bosan untuk belajar tauhid. Dulu belajar tauhid, belajar tauhid lagi. Innamal ilmu al-muraja. Ilmu adalah muraja. Orang hafal Al-Qur'an, kalau hafal Al-Qur'an gampang. Dua halaman satu hari kebisaan. Masalahnya jaganya ini yang sulit. Kalau nambah-nambah tapi enggak dijogok belakangnya, semua orang hafal Al-Qur'an cepat. Yang repot apanya? Menjaganya. Makanya innamal ilmu al-muraja. Ilmu itu adalah muraja. Itu yang lebih penting, gitu ya. Kemudian saya dzakaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatanmu tadi wahai Muhammad. Saya dzakaru may yakhsha. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Artinya untuk menjadi orang takut butuh ilmu, butuh mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat. Wa yatajannab wal asqa. Dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Jadi orang yang ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah berikan peringatan itu ada dua macam orang. Ada orang yang apa? Yang takut dan mengambil pelajaran, dan ada orang yang apa namanya? Menjauhi pelajaran. Pernah suatu ketika Rasulullah duduk di majlis seperti ini, tiba-tiba datang tiga orang. Pernah saya sampaikan, datang tiga orang. Orang yang pertama cari duduk, langsung cari duduk di tempat di depan mendengarkan Nabi. Orang yang kedua datang tapi pilih yang paling pojok belakang. Yang kebetulan di belakang jangan merasa saya sindir ya. Orang yang ketiga, orang datang tapi berpaling. Tahu berpaling ya? Apa berpaling itu? Iya, punggungnya ditaruh ke Nabi. Terus berlalu, pergi. Setelah selesai kajian atau setelah selesai majlisnya Nabi, sebagian sahabat yang pulang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum anin nafar salasa." Maukah kalian saya tunjukkan tiga macam manusia dalam mengambil pelajaran? Ini fadzakir ini. Ternyata orang itu beda-beda. Tidak semua orang itu satu ketika mengambil pelajaran. Maukah kalian saya tunjukkan tiga macam orang? Kata Rasulullah SAW. Dalam menuntut ilmu. Adapun orang yang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah. Orang yang mencari naungan Allah datang tepat waktu, maka Allah pun memberi naungan kepadanya. Artinya orang yang datang di majlis ilmu di depan mendengarkan serius itu pahalanya diberi naungan Allah. Adapun orang yang kedua datang tapi di belakang, tapi mendengarkan, tapi di belakang malu-malu. Fastahya, dia malu. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Kasih ilmunya juga malu-malu. Bagaimana dia mendapat ilmu malu-malu? Adapun yang ketiga, ja'a fa'arodho, dia datang dan berpaling. Fa'arodhallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Hanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang golongan pertama tadi. Itu saya dzakaru may yakhsha, orang yang takut dan berusaha mencari pelajaran. Alladzi yaslam narul kubra, orang yang menjauhi pelajaran tadi masuk neraka yang kubra. Masuk neraka yang apa? Agung. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang-orang yang masuk neraka tadi tidak mati, tidak hidup. Jadi orang yang masuk neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia di neraka tidak mati, tapi juga tidak hidup. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa ahli neraka itu ada dua macam. Ya, saya bacakan ya. Ini Rasulullah yang menjelaskan ini. Amma ahlun nari ladihum ahluwa la yamutuna wala yahyuna. Ada, jadi intinya gini, ahli neraka itu ada dua. Satu ahli neraka yang tidak bakalan keluar dari neraka. Paham? Ini tidak hidup, tidak mati. Amma ahlun nari ladihum ahluwa la yamutuna. Ada pun ahli neraka yang memang dia penduduknya dan tidak akan keluar. Dia tidak hidup, tidak mati. Adapun orang yang dimasukkan oleh Allah ke neraka, tapi Allah ingin mengentasnya, apa istilahnya? Seperti orang Islam tapi pelaku maksiat, bertauhid tapi pelaku maksiat, masuk neraka apa enggak? Ketika dia masuk neraka, diazab mati dia. Ini bedanya. Bedanya orang masuk neraka yang selama-lamanya dengan orang yang masuk neraka sementara. Paham sampai sini? Kalau masuk neraka yang selama-lamanya itu enggak mati, enggak hidup. Siksaannya pedih. Dikatakan hidup, dia itu seperti orang mati. Dikatakan mati, dia enggak mati. Karena kena azab. La yamutu wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Artinya dia hidup tapi hidupnya dalam kesengsaraan. Ya, dia tidak mati karena dia menghidup. Nah, maksudnya sulit. Itu kalau memang orang yang selama-lamanya di neraka. Adapun orang yang tidak selama-lamanya di neraka, maka disiksa, diazab oleh Allah, langsung jadi arang, jadi debu. Mati langsung. Setelah itu, kan diterangkan dalam hadis, sudah sering saya sampaikan, nanti pada hari kiamat, jika penghuni surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, sudah selesai sirat, mizan, hisab, apalagi padang mahsyar, sudah selesai semua. Orang penghuni surga masuk surga, orang ahli surga sudah masuk surga, sudah selesai semuanya. Di saat seperti itu Allah berkata, baqiyat syafaati, yang tersisa adalah syafaatku. Kemudian Allah mengambil dengan tangannya penghuni neraka, dengan tangannya diambil oleh Allah, sedangkan mereka sudahlah menjadi arang berdebu. Terus arang ada di kitabnya, yang membaca kitab silang daripada. Maka arang dan debu tadi yang sudah gosong ini Allah letakkan di mana? Di sungai surga. Kemudian tumbuh lagi dengan jasad yang hidup, yang lebih indah, lebih rapi lagi. Hilang gosongnya, hilang semuanya, dijadikan mudah semuanya oleh Allah, enggak ada orang tua. Terus setelah itu mereka diberi stempel di pundak-pundak mereka. Beri stempel sama Allah. Cap. Terus disuruh masuk ke surga. Orang penghuni surga lihat. Penghuni surga lihat ini ada orang yang belakang datangnya. Maka penghuni surga mengatakan, haulai utaqaur rahman. Lihatlah orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ya. Sedangkan mereka tidak melakukan amal kebaikan. Hanya saja mereka tidak menyekutukan Allah. Dibebaskan oleh Allah. Saya mau tanya. Tadi mati apa enggak ini sebelum diambil oleh Allah? Mati jadi arang. Di sinilah para ulama menjelaskan bahwa penghuni neraka itu ada dua. Yang selama-lamanya la yamutu fiha wala yahya. Ada pun orang yang apa? Orang Islam, ahli tauhid tapi terjatuh pada minuman keras, terjatuh. Allah ingin membersihkan dia dulu kan gitu kan? Disiksa dulu. Setelah disiksa dia apa? Mati jadi arang. Setelah itu baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbi, dan berzikir, menyebut nama Allah, fa shalla, dan salat. Ini dalil bahwa sebelum zikir, sebelum salat, hendaklah orang itu apa? Mensucikan. Lam fatazakka qad, artinya telah, aflaha beruntung. Siapa? Man, orang tazakka, yang mensucikan diri. Mensucikan diri di sini ini tiga hal. Teman kali tulisan coret-coretan itu. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah, sungguh sukseslah orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dalam tiga hal. Mensucikan badannya, mensucikan hartanya, dan mensucikan jiwanya. Ditajakka, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, ini ada berapa? Ada tiga. Ada tiga ya. Suci badan, suci, mensucikan badan, mensucikan harta, mensucikan jiwa. Yang pertama mensucikan badan. Nah ini tolong ya, sampai pegang omongan saya, besok harus bawa Quran. Terus bawa apa? Buku coret-coretan. Jangan ditaruh di buku. Taruh aja di mushafnya, enggak apa. Sampai memang beli mushaf tujuannya ngaji tafsir. Ada coretannya enggak apa-apa. Kata siapa mushaf enggak boleh dicoret? Boleh. Itu pun coretannya bukan coretan ngawur, coretan apa? Makna dari apa? Mushaf. Tidak apa-apa. Jadi qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Yang pertama mensucikan badannya. Karena setelah itu harus sholat. Kalau enggak sholat kok enggak suci badannya, enggak sah. Berarti mensucikan badan penting apa enggak? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kan gitu kan? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang tobat karena orang tobat itu hatinya bersih. Allah mencintai orang yang bersuci diri karena badannya bersih. Jadi yang pertama mensucikan badan. Badan itu disucikan dari apa, Ustaz? Badan itu disucikan dari dua hal. Satu najis, dua hadas. Ya. Kita belum berbicara menyucikan harta loh ya. Kita juga belum membicarakan mensucikan apa tadi? Jiwa. Itu masih nomor dua, nomor tiga. Kita masih mensucikan badan ini. Mensucikan badan itu ada dua. Suci dari najis sama suci dari hadas. Apa perbedaannya najis sama hadas? Baru saya sampaikan di tempat lain, tapi di sini juga sering saya sampaikan. Apa perbedaannya najis sama hadas? Nampak. Kalau najis nampak, kalau hadas najis itu hissi. Najis itu hissi, ada barangnya, ada wujudnya, nampak. Kalau hadas itu maknawi. Sampai tahu makna maknawi ya? Maknawi itu berarti apa? Abstrak apa konkret? Abstrak. Kalau yang apa tadi? Yang najis itu konkret. Artinya apa? Ada barangnya najis. Sampai jalan ada kotoran kucing, kena tai kucing. Lagi najis apa enggak tai kucing? Kan lagi viral rame di medsos. Najis tai kucing, bukan najis, najis tai kucing. Ya, najis karena dagingnya enggak bisa dibakar. Insya Allah yang itu yang rojak. Meskipun yang kilap ya kilap aja. Kena tangannya najis. Kenapa kok najis? Ya kena. Ada barangnya. Ini najis. Sampai habis wudu gendong ponakan sampean. Terus sampai dipipisi. Ini najis. Ada barangnya. Paham? Tapi kalau sampean ya habis wudu keluar angin kentut, itu najis apa hadas? Hadas. Maknawi, enggak bisa dilihat, enggak bisa dipegang. Maknawi. Sampean mimpi setelah mimpi hubungan badan, maka otomatis ada keluar mani, ada junub. Junub ini namanya hadas. Maknawi enggak bisa dilihat junub ini. Mana junubmu? Ya enggak tahu junub. Enggak bisa dilihat. Paham ya? Jadi kalau najis itu ada bendanya. Kotoran manusia, kotoran hewan yang tidak bisa dimakan, dagingnya itu najis. Kalau hadas enggak bisa dilihat. Orang pipis, proses pipis mengeluarkan air seni itu hadas. Tapi benda yang dikeluarkan itu najis. Paham? Najis ini kalau kena badan kita wajib disucikan, tapi tidak membatalkan wudu. Sampai habis wudu kena mohon maaf kena kotoran kucing. Cukup Anda bersihkan sampai hilang baunya, hilang aromanya, hilang rasanya. Kalau sudah tidak tersisa, Anda enggak usah wudu lagi, cukup dibersihkan. Paham ya? Jadi apakah najis membatalkan wudu? Tidak membatalkan. Apakah najis membatalkan wudu? Iya. Sampai habis wudu pengen pipis. Bendanya tidak menyebabkan Anda wudu. Cuma dibersihkan selesai. Tapi proses mengeluarkannya ini namanya apa? Najis sampai harus wudu. Bisa dipahami ya? Seperti itu ya. Lah. Najis ini cukup dibersihkan. Nah, najis makanya Rasulullah perhatikan nih, penting ini. Pentingnya qad aflaha man tazakka. Rasulullah pernah mengatakan Rasulullah mengatakan sairu azabil qabri atau maaf. Mu'dhamu azabil qabri fil bauli. Kebanyakan azab kubur itu karena pipis. Pipis enggak bersih itu loh. Nempel di celana atau di sepatu, nempel di kaos kaki. Ini bahaya. Ya, amatu azabil qabri fil baul. Mayoritas azab kubur karena pipis enggak bersih. Mungkin di antara antum ada pusat kok galak banget tuh gara-gara pipis sudah kok disiksa. Karena konsekuensi kalau orang itu kena percikan air najis, konsekuensinya sholatnya batal. Seperti enggak sholat. Makanya lihat ayatnya, lihat-lihatnya. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang bersuci. Setelah menyebutkan suci, Allah menyebutkan sholat. Setuju? Beruntunglah orang-orang yang bersuci. Yang menyebut nama Allah zikir dan melaksanakan sholat. Berarti setelah suci menyebut zikir dan menyebut apa? Sholat. Artinya sebelum zikir, sebelum sholat, usahakan kita ini apa? Suci. Bisa dipahami? Artinya engkau sebelum menghadap Allah, pastikan dirimu dalam kondisi suci. Satu, suci apa tadi? Suci badannya. Dan yang mengotori badan ada berapa tadi? Dua. Najis sama najis. Ini masih badan. Ya, masih ingat berapa cairan yang keluar dari kemaluan kita? Ada empat. Empat ya. Pipis, oh, iya. Wadi, madi, mani. Sudah saya jelaskan itu, ya kan? Intinya seperti itu. Semuanya najis kecuali satu yang tidak najis. Mani tidak najis. Tapi hajat. Kalau keluar mani pasti berhajat. Semua ini hajat. Kalau keluar hajat semua. Tapi bendanya itu najis kecuali satu. Apa? Mani. Kemudian yang nomor dua. Mensucikan harta. Mensucikan apa? Harta. Makanya antum baca yang punya kitab, yang bawa kitab dibaca. Umar bin Abdul Aziz. Kana ya'murun nas bi ikhraji shadaqatil fitri. Perhatikan. Dulu Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz ya? Bagaimana itu khalifah dinasti Umayyah yang sangat adil, makmur. Orang mengeluarkan zakat enggak ada yang menerima zakat karena orangnya makmur semua. Zamannya Umar bin Abdul Aziz, Islam sampai ke Perancis bagian selatan. Bayangkan. Jangan tanya Spanyol lagi. Spanyol itu sebelum zamannya Umar bin Abdul Aziz sudah ditaklukkan. Atau kalau lihat peta, Maroko negeri Islam nyebrang selat apa? Gibraltar. Kan gitu kan? Dari Spanyol. Spanyol sudah ditaklukkan sebelum zamannya Umar bin Abdul Aziz. Zamannya Umar bin Abdul Aziz Islam sampai ke Perancis bagian selatan. Panglima perangnya namanya Abdurrahman Al-Ghafifi, jenderal perangnya. Dunia kementeran pada zaman itu melihat kehebatan Islam. Pusat intelektual, pusat peradaban, universitas-universitas didirikan. Zaman itu zaman kegemilangan Islam pada dahulu. Makmur manusianya ini, gemilang. Negeri-negeri diislamkan di zaman Umar. Apa hubungannya sama materi ini tadi ini ya? Umar bin Abdul Aziz ini kalau memerintahkan orang untuk menjaga, kalau Umar bin Abdul Aziz mengingatkan rakyatnya membayar zakat, beliau membaca ayat ini. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Kok enggak nyambung sama zakat? Apa maksudnya itu? Berarti yang dimaksud mensucikan diri di sini adalah apa? Suci harta. Ini yang sisi dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam siapa? Ibnu Katsir, bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menginstruksikan rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, Al-Qur'an yang dipakai beliau adalah qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan diri. Ini lafaznya mensucikan diri, tapi yang diperintahkan masalah apa tadi? Zakat. Maksudnya apa? Berarti menurut pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, mensucikan diri tidak hanya badannya, tapi apa? Hartanya. Itu loh maksudnya. Dan zakat itu ada dua. Adanya seberapa? 11, 15. Tinggal 10 berkah. Diteruskan apa pertanyaan? Zakat ada berapa? Dua. Zakat mal sama zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada penghujung bulan Ramadan. Kalau zakat mal, zakat mal ini banyak. Zakat perdagangan, zakat emas, zakat uang, zakat apa lagi? Zakat ternak, zakat pertanian. Ini zakat mal, artinya zakat harta benda. Lah zakat saya tutup ini ya, suci harta ya. Tadi kan suci badan, suci harta, ataupun suci apa selanjutnya? Suci jiwa, terus ayat selanjutnya insyaallah kemudian akan datang karena enggak mungkin ya, punya mepet. Jadi mensucikan harta ini, harta ada dua zakat, zakat apa tadi? Zakat mal sama zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah sudah paham lah antum, zakat fitrah di akhir Ramadan itu. Zakat mal ini ada nisabnya. Nisabnya berapa? 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 dinar 4,25 kali 20 hasilnya ketemu 85 gram emas. Berarti antum kalau punya uang nganggur atau tabungan deposito senilai 85 gram emas, antum sudah dianggap orang kaya. Ya, 85 gram emas kalau 1 gramnya itu 500.000, berarti 500.000 kali 85 gram ketemu 425 juta, 42,5 juta. Paham ya? Itu dalam asumsi 1 gramnya 500.000. Berarti kalau antum punya uang 42.500.000, antum dianggap orang kaya. Apakah langsung dizakati? Belum. Ditunggu berapa? 1 tahun. Namanya haul. Kalau misalnya panjenengan uang tabungannya 20 juta. Setelah dapat rezeki, bisnis sampai lancar. Bruk, dapat apa? Dapat laba banyak. Sampai total ternyata 50 juta. Langsung cari kalender, langsung dikasih lingkaran kalendernya. Misalnya kalendernya ini 6 Muharram itu dilingkari 6 Muharram. Karena sudah 50 berapa tadi? Juta. Tahun depan dilihat 5 Muharram dilihat. Kalau 5 Muharram ini masih di atas hisab, sebatas hisab atau di atas hisab, berarti dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Kalau tahun depan dilihat ternyata kok, karena maunya manusia beda-beda kan? Karena apa? Di sana ada anak sakit, ada biaya kehidupan, ada biaya sekolah. Kan gak mungkin stabil, mungkin turun kan gitu kan. Kalau tahun depan dilihat ternyata kok jadi 30, berarti tidak wajib. Paham sampai sini? Ini juga termasuk bantahan bahwa adanya zakat profesi. Zakat profesi sudah ada. Karena orang awam yang anak-anak yang baru ngaji pakai likok-likok interbia-terbia itu kan ditarii biasanya kan. Ayo ikut bayar zakat profesi. Gaji sampean berapa? 6 juta, banyak itu. Sampean berapa? 5 juta, banyak itu. Berapa sampean? 3 juta, banyak itu. 5 juta, 5 juta dikalikan 12. Berapa? 60 juta. Berarti 2,5% dari 60 juta berapa? Bantu saya, kirim. 2,5% dari 6 juta. 60 juta. 1,5. Yakin? Berarti mereka akhirnya di akhir bulan, di akhir tahun disuruh bayar. Mereka punya dua metode, bulanan. Pakai bulanan sama pakai akhir tahun. Mereka ada yang bulanan, misalnya kalau dapat 5 juta, mas sama harus mengeluarkan 2,5%-nya mas. Pakai 5 juta nih, 1 bulan, per bulan, per bulan. Ya, 5 juta dikeluarkan 2,5, 2,5 berapa? 5 juta, 2,5% dari 5 juta. 125.000. Jadi orang kalau punya 5 juta, setiap bulannya ditarikin 125. Akhirnya kita tegur mereka, "Duh, gak boleh, karena syaratnya zakat mal itu harus ada haul. Haul itu bukan tiap bulan, tapi setiap setahun sekali." Akhirnya mereka ubah, sekarang dikalikan. Pak maksudnya, dikasihkan gak per bulan, tapi per tahun. Berarti 5 juta kali 12, hasilnya ketemu 60 juta. Berarti sampai akhir tahun harus bayar 2,5% dari 60 juta, yaitu berapa tadi? 1,5 juta. Apakah ini benar? Tidak benar. Mengapa kok tidak benar? Siapa yang jamin orang 60 juta itu utuh akhir tahun? Emangnya orang tidak makan? Emangnya orang tidak punya keperluan hidup? Paham maksudnya ya? Jadi 5 juta kali 12, tidak mungkin utuh kehidupan manusia ini banyak. Sedangkan Anda memastikan itu utuh dan dikeluarkan berapa? Ini tidak benar. Loh Ustaz, kalau zakat profesi enggak ada, kan enak yang jadi manajer perusahaan, yang jadi direktur, yang jadi pegawai negeri, yang di DPR, kan enak Ustaz kalau zakat profesi enggak ada. Loh, siapa sih Mas? Zakat profesi enggak ada Mas, tapi zakat mal tetap ada. Tetap orang itu punya apa? Tabungan. Tetap kena zakat. Jadi kalau kita katakan orang itu tidak kena zakat profesi, bukan berarti orang itu tidak zakat, tetap kena nanti akumulasi dari uang yang ia punyai terus di total mencapai nisab pajak kemudian dikeluarkan 2,5%. Sampai di sini ya, tolong diingatkan saya sampai apa tadi? Qad aflaha man tazakka, belum selesai, masih ada mensucikan yang nomor 3 ya. Setelah itu baru kita teruskan ayatnya. Kalau besok ada kesempatan kita lanjutkan ke surat berikutnya. Surat apa? Surat At-Tariq ya, was-sama'i wat-tariq. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Arsy Allah adalah makhluk. Lalu makhluk yang pertama diciptakan Allah itu Al-Qalam atau Arsy? Khilaf para ulama, dia mengatakan Al-Qalam adalah pertama setelah Arsy. Jadi Arsy Allah berada di atas Arsy, tapi bukan berarti Allah membutuhkan apa? Arsy, tapi Allah menyampaikan ke hambanya letaknya Allah, posisinya Allah. Nah, maksudnya itu kan berarti Allah membutuhkan Arsy. Jadi para ulama telah pendapat, ada yang mengatakan Arsy, ada yang mengatakan apa? Al-Qalam. Ada yang merojikan, yang roji adalah yang pertama apa? Arsy. Bagaimana hukumnya apabila seorang karyawan perusahaan jasa bidang A memiliki usaha yang sama dengan perusahaannya, kemudian pimpinan memarahi dan melarang selama ikut dia tidak boleh memiliki usaha yang sama, apakah karyawan tersebut telah melakukan kesalahan? Kode etik ya. Misalnya ada seorang bekerja di perusahaan jasa security. Apa maksudnya? Ada dalam perusahaan security misalnya nih. Kemudian dia ini sudah menjadi punya pejabat teras di perusahaan tersebut. Ternyata dia itu membuka lahan lagi dengan orang lain, dia sendiri yang jadi ownernya. Maka ini dikhawatirkan nanti akan mendolimi apa? Perusahaan yang dia ada di bawahnya. Pasti ada rahasia-rahasia, ada sesuatu yang dia nanti. Ya secara kode etik memang apa? Tapi lebih baik seperti itu. Perusahaan mempunyai syarat ya, bahwa selama kerja di situ tidak boleh. Jadi jelas kesepakatannya di awal. Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpama kita punya uang, umpama ya, umpama kita punya uang dan ada saudara tidak punya uang, umpama zakat mal itu saya merupakan rumah untuk saudara saya, walaupun rumah gitu ya. Rumah sangat sederhana. Boleh apa? Karena kalau kita mikir kalau diberi zakat uang pasti tidak jadi apa, tidak pasti tidak jadi apa. Kalau saudara Anda itu memang orang miskin, ya memang dia itu fuqara, dan zakatnya Anda ini mengeluarkan zakat yang karena uang Anda ini banyak, sehingga zakatnya meskipun 2,5% juga apa? Banyak, jadi itu bisa untuk mengentas kemiskinan saudara kita yang terluka-luka tidak punya rumah. Insya Allah benar-benar di pembelian. Dengan cara memang itu berat itu orang fakir ya, bukan orang sekedar saudara kita saja, tapi memang dia adalah suara yang fakir, orang-orang dalam. Ada lagi? Bagaimana cara kita menolak ajakan keluarga kita untuk menghadiri majlis syubhat agar tidak menyakitkan hati? Bagaimana caranya ya? Kita izin dengan cara yang baik. Mohon maaf supaya tidak bisa menghadiri acara tersebut. Kalau memang supaya tidak menyakitkan saudara ya. Tapi kalau menyakitkan tidak apa-apa dalam rangka pembelajaran. Mohon maaf saya tidak ikut acara itu karena saya tidak cocok pemahaman saya. Lebih baik teruskan. Nah, kalau memang Anda tidak mampu, ya sudah cari kegiatan lain dan Anda bisa beralasan. Mohon maaf saya ada kegiatan lain. Apakah boleh tempat memandikan jenazah Islam dipakai untuk memandikan jenazah orang Nasrani? Ya lebih baik jalan. Teman orang Islam itu boleh orang Islam, diwakafkan untuk Islam. Ya, biarkan dia diurus oleh apa namanya warganya sendiri agamanya sendiri, kecuali kalau tidak ada tempat lain jadi dibutuhkan, kalau begitu dia membusuk ya Allah Alam tidak lagi ya. Tapi pada dasarnya ya sendiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena sudah ada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallah, Allahumma Alhamdulillah, Shalallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.